bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. Mengelumok tak hampir sengara.